Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ataqal hadith kitabullah wa khair hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam وصار أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الله, الحمد لله pada siang hari ini, jamnya di sini ya, nggak bisa ngeliat jam nanti. Hari terakhir ya, bukan hari akhir dunia ya, nanti hari akhir dunia, hari akhir daurah kita yang sudah terlaksana hampir 4 hari ini dari mulai Senin sampai Kamis ya. Dan alhamdulillah kita syukur bersama yang namanya proses penyaringan pasti ada yang kesaring, pasti ada yang bablas ya. Hal yang wajar dimanapun itu, jadi bukan hal yang aneh lagi. Yang awalnya pesertanya lebih dari 20-an, tinggal berapa puluhan ya, itu tersaring alamiah ya. Jadi pada pertemuan kali ini, sebelum kita masuk pembahasan, ada sedikit yang perlu kita sampaikan sebagai nasihat kita bersama. Kita sebagai seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, ilmu agama khususnya, dan juga insyaallah antum masih belajar ya ini ya. Iya, masih belajar, ada yang SD. Ada SD enggak? Maksudnya lulusan SD. Ya mungkin sekarang umurnya 20 tahun enggak masalah SD, lulusan SD ya. SMP, SMA. Ada wasiat penting yang saya kira di antara antum sudah pernah mendengarnya atau mungkin pernah disampaikan oleh pembicara yang lain. Perkataannya Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah tentang bekal atau 6 hal yang harus ada dalam menuntut ilmu. Jadi seseorang, kata dia, tidak akan mendapatkan ilmu tersebut dengan baik, dengan maksimal, kecuali dengan 6 hal tersebut. Ya, ilmu apa saja? Duniawi, ukhrawi. Yang pertama adalah al-dzaka'u, kecerdasan. Ya. Saya kira pernah dengar. Iya, pernah dengar kan? Yang pertama, kecerdasan. Seorang santri, seorang murid akan mudah menerima ilmu, akan mudah mendapatkan ilmu kalau memang bekalnya awal, dasarnya adalah cerdas dulu. Tapi bukan berarti cerdas yang harus IQ-nya tinggi, enggak. Cerdas bisa memang dari lahirnya anak tersebut cerdas, bisa juga melakukan suatu proses. Ya. Kecuali kalau orang gila itu lain lagi. Ya. Orang apa lagi yang nggak bisa diajak diasah itu apa? Otaknya itu. Ya gila itu ya. Pasti yang idiot mungkin. Ya. Tapi saya kira kita sebagai seorang manusia yang wajar, insya Allah, wajar semua ini ya. Yang wajar semua, meskipun tidak terlalu cerdas, tapi kecerdasan itu bisa kita asah. Itu yang pertama. Jadi kata beliau, seseorang akan mendapatkan ilmu dengan baik kalau memang dia itu cerdas. Yang kedua adalah al-hirsu, yaitu semangat cerdas, cok. Tak lahir cerdas, gak punya semangat dan cerdas untuk belajar. Kecerdasannya cuma yang poin-poinan. Nah, iya kan? Apa poin-poin? Game online kan? Wah, awas. Jadi kan gak tau. Teriak-teriak kalau ada apa juara itu sampai budek kuping saya itu. Awas, buriu, awas. Nah, semangatnya cuma untuk poin-poinan, kok. Apalagi liburan, wah. Ini masa yang bebas sekali untuk game online. Ya, sampai lupa waktu, makanya saya tidak penting. Yang penting 2.5 ribu untuk 3 jam. Dua itu berapa jam? Hah? Oh, saya mau mancing, kalau ada yang ngomong duit 3 jam, berarti sering itu 3 jam berarti. Ya. Tak pancing, tidak pernah saya. Jadi yang kedua, semangat. Jadi cerdas, harus semangat juga dalam menurut ilmu. Cerdasnya tidak punya semangat, dia lemas. Yang ketiga, hampir mirip, yaitu istihadun, bersungguh-sungguh. Tenangan, menjauhi segala bentuk kemalasan dan sesuatu yang bisa melalaikan dari belajar, itu bersungguh-sungguh. Bagaimana kalau kita, bagaimana mungkin kita mendapatkan suatu ilmu, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Di depan kita ada buku namanya, bagus namanya, baru dibagi tadi, dibagi nggak? Dapat nggak tadi? Yang kita nggak dapat? Sebagian, ya. Ya, alhamdulillah yang nggak dapat, ya nanti masuknya duit bisa beli sendiri ya. Insya Allah. Ada buku bagus, tapi sampingnya ada laptop juga, ada modemnya lagi. Laptop ada modemnya, apa ya? Terus antara buku yang bagus, yang dibaca sangat bagus, apanya menang modemnya? Muda apa? Ya nggak tahu lah. Mungkin di apa? Facebookan mungkin, ya. Apanya Facebooker melupakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Sebagai seorang talabul ilmi tersibukkan dengan yang sifatnya mungkin sifatnya mubah saja, tapi bisa jadi haram dalam segala melupakan hal yang wajib. Ya. Makanya munas Nahdlatul Ulama ya di Surabaya itu dulu pernah dengar ya? Tes bukan kan diharamkan kalau Nahdlatul Ulama. Iya, iya kan? Ya. Tapi terkadang kita yang menggunakannya. Itu yang ketiga, sungguh-sungguh. Yang keempat adalah, jadi yang pertama al-zaka'u wal-hirsu wa-istihadu. Yang ketiga adalah wa-dirhamun. Dirham, apa? Uang. Maksudnya, masalah. Lo masa sekolah ngasih rokok buku. Tonton aja, enggak ini, punya pensi enggak? Itu pula diluruh. Nah, kan? Jadi harus modal lah, maka sehari pulsa 5 ribu nggak bisa beli pulsen, cuma harga 1 ribu. Hewan kan aneh sekarang. Pulsa 25 ribu, cuma untuk SNS-an atau mungkin paket apa namanya unlimited yang terpulsel itu sehari 5 ribu atau 10 hari, ya kan? Belum pernah. Oh, kebetulan saya juga pakai itu sehari. Ya kan? Tapi itu beli buku malas. Emang itu loh. Ah ngaji, sebenarnya kan ngaji ruangnya ustaz itu pahala di dua malaikat. Ya kan? Cuma dapat dua malaikat tapi itu nggak dapat. Ya. Jadi modal lah masuk pesan jile. Ya mungkin kalau kelupaan ya itu lain hal. Yang kelima adalah bersahabat ustazun, bersahabat atau belajar dengan ustaz. Ada pembinanya, pembimbingnya. Jalan autodidak, bahaya kalau memang belum punya dasarnya. ya. Untuk yang kelima ini harus dihitung dengan seorang yang membuli. Tadi malam sempat dialog dengan seorang ikhwan yang baru pulang dari ITB Bandung sana, ya kan? Dia mengungkapkan suatu pernyataan. Sekarang saya itu mondok pesantren satu hal yang tidak penting lagi. Kenapa? Kita buka internet, mencari hadis ini profes atau tidak, ketemu, ya kan? Kita mencari hadis apa saja di internet, hadis itu sahih atau enggak, pasti ada. Kebanyakan ada. Kalau jadi penting harusnya ada. Ya. Tapi, itu substansinya, isi dari ilmu, bimbingan seorang ulama, bimbingan seorang yang mumpuni, masih sangat dibutuhkan. Karena apa? Kalau sekedar kita buka internet, ya kan? Sifatnya, oke lah, bagus, antum buka situs yang islami semua, bagus, tentang hadis, tentang akidah, fikih. Tapi tanpa diiringi dengan bimbingan ustaz, tanpa diiringi dengan dasar-dasar metode dalam pengamalannya, ya kan? Akhirnya kita cuma mengetahui sekedar wawasan. Malah paling parahnya adalah cuma membanding-bandingkan antara kelompok A, kelompok B, kelompok C. Apa sih omongannya kelompok A tentang masalah sesuatu hal? B gimana? C gimana? Dia berkesimpulan, aku gak ikut A, gak ikut B, gak ikut C, netral, ya kan? Cuma sebenarnya makan akhirnya. Dia gak mau tanya sama orang yang mumpuni, bagaimana yang benar bagaimana sesungguhnya. Jadi kayak motonya sebuah universitas di Surabaya apa? Mawasan, apa? Keislaman dan apa di Surabaya itu? UMS. Mawasan yang sudah katakan mawasan keislaman. Jadi tidak sedikit ya para mahasiswa itu cuma sekedar mengerti saja tentang hukum-hukum ilmu agama. Kan wawasan, cuma wawasan. Wawasan cuma sekedar untuk sebagai wacana saja, nggak perlu kita mendalami dengan sangat dalam. Itu sekedar, oh, namanya hukum pakai skala di atas tangan, di atas mata kaki itu sunnah, wacana saja. Di bawah pun oke-oke saja, ada yang membolehkan, artinya terus wacana saja, nggak ada amaliyahnya. Yang terakhir kata beliau, seseorang akan mendapatkan ilmu dengan sangat sempurna, ya enggak pasti sempurna, dengan bagus ya, yaitu dengan bersabar, yaitu turu zamanin, waktu yang sangat lama. Antum setelah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun juga, kuliah 4 tahun setengah, 5 tahun skripsinya, yang banyak anda lagi, apa-apanya. Lama kan belajar? Maka jangan sampai pernyataan, ada pernyataan yang apa, jadi santri kilat, kiai apa namanya, instan ya. Cuma sekedar bisa berharap saja tanpa diiringi tadi belajar dengan seorang pembimbing yang mumpuni. Tuh. Jadi enam hal tersebut harus ada di diri kita semuanya sebagai seorang pelajar, seorang pelajar ilmi. Yang pertama tadi, apa tadi? Kecerdasan, al-dhaka'i. Yang kedua, semangatnya, jangan sampai cuma semangat kemalenan saja. Kalau bisa, nggak usah tiket saja kemalenannya. Kemudian sungguh-sungguh, kemudian ya modal dikit lah, masuk modal dengkul. Kemudian dibimbing dengan guru, jangan sampai kita autodidak cuma sekedar baca tok. Jadi yang terakhir adalah membutuhkan waktu yang lama. Itu hal yang alamiah, yang alami. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan ilmu tanpa melalui proses. Ya. Jangan mencoba muka-muka aku bermimpi dapat ilham ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk atau hadis arba'in. Wah, ada intok, ya kan? Kemudian ujuk-ujuk mulai hafal juz 30, Pak. Cukup-cukup. Seperti itu katanya. Coba seperti mimpi, belaka. Ya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang apa namanya, masuk akal, masuk-masuk akal, hal yang sesuai fitrah. Sesuai fitrah. Gak ada ceritanya kecuali orang yang suka yang lemah. Ya. Seorang kiai ada di rumah, tapi dia bisa cerita saya tadi tawaf di Ka'bah 7 kali. Padahal jasadnya di rumah. Kan ada cerita yang lemah itu kan? Itu kan gak masuk akal. Iya. Ya saya putra. Jasadnya di rumah masih masuk ke atas di kamar, tapi dia bilang saya tadi ikut naik haji sama Mbah. Sudah tawaf 7 kali, mencium apa? Hajar Aswad. Ya, itu kan hal yang paling aneh, nggak masuk akal. Atau ada orang bilang, ah si KIA itu bisa melewati apa namanya laut hanya dengan berlari, naik apa, berlari di atas air. Atau ada lagi ditembak. Kecuali tembak dengan apa peluru emas nggak mati namanya, cuman asal di situ aja ya, dalam situ aja, bukan di Islam. Kemudian akan sedikit kita akan membahas, ada kaitannya sedikit atau lebih umum lagi tentang masalah keistiqomahan kita. Kayaknya nanti banyak fitnah-fitnah yang timbul. Perhatikan, zaman sekarang ini kita lihat para pemuda dan pemudinya sudah asing, mulai asing dengan Islamnya, mulai merasa aneh dengan keislamannya atau mungkin temannya. Merasa tidak nyaman berdekatan dengan orang yang menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Merasa tidak seret kalau ngobrolnya sama orang yang berdasi. Lebih seret kalau dia ngobrolnya sama yang pakai celana jeans bolong cungkule. Bolong cungkule, bolong apa ya? Jalannya maksudnya sebelum bolong, gimana jalannya, ya kan? Itulah fenomena yang terjadi sekarang ini. Seorang pemuda ataupun pemudi, yang pemudi lah, contohnya mungkin lebih seret kalau dialog, diskusi, ngobrol sama yang teman wanitanya yang apa namanya pakai baju ala kadarnya, ya kan? Ala kadarnya, karena nggak punya duit menjahitkan baju. Atau emang-emang terbelikan HP itu, maka perlu suatu penanaman kepercayaan terhadap Islam itu sendiri. Umat Islam jadi asing dengan agamanya, ini sesuatu yang sudah mulai timbul zaman sekarang ini. Maka perlu pembahasan, perlu mengembalikan, perlu mengingatkan tentang pentingnya sebuah keistiqomahan kita dalam beragama Islam. Jadi yang pertama itu, semakin jauhnya kita dari agama Islam, semakin jauhnya kita dari Allah, semakin jauhnya kita dari Rasulullah zaman kenabian para khulafaur rasyidin, maka kita semakin merasa free. Bebas, tidak ada yang mengikat. Mau bertindak apapun, tidak ada yang mengingatkan. Kalau diingatkan, malah sendalnya diangkat. Ya, pakai tangan. Mau ditimpuk. Ini yu-yu mimi. Apa itu? Apa? Bahasa apa lagi itu? Yang kedua, semakin bertambahnya fitnah atau penyakit di zaman modern ini. para kaum muslimin sangat dengan mudah untuk mengungkapkan, untuk menyalahgunakan apa yang diberikan Allah kepadanya berupa nafsu. Ya. Suatu hal yang menyenangkan, kesenangan yang sementara, kesenangan duniawi, dari mulai teknologi, yang paling sangat menyerang adalah teknologi. Dulu usaha warnet kembang petis, kesannya kalau di warnet itu pasti buka yang gak genah-genah, ya kan? Tapi sekarang di warnet itu penuh dengan para tentara. Tentara apa? Kemarin dulu apa yang jangan itu loh. Wah, kayak tentara. Belum lagi yang masih suka membuka situs-situs yang gambarnya biru semua. Nah, kan? Ya, HP-nya telah dinamakan merusak generasi. Derasnya fitnah ini biasa kita sebut dengan fitnatus syahwat. Ya, biasa kita istilahkan dengan fitnatus syahwat. Itu yang kedua. Jadi kaum muslimin lebih bisa mengimplementasikan nafsunya untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Ya. Makan sekarang apa yang enggak ada? Dari hotdog sampai hotdog atau apalah, ya kan? Dari ular kobra digoreng, ular kobra di sate, cuma urusan perut. Itu kan nafsu. Dari pakaian. Pakaian apa pakaian? Dari mulai yang atau model rambut, ini jamannya Justin Bieber nih. Perabotnya modelnya gimana? Ikut-ikutan. Ya kan? Fitnatus syahwat ini kalau bisa kita singkat ada 3 S dan 3 F. Apa itu? S yang pertama adalah song. Song. Nyanyian. Nyanyian itu salah satu ungkapan nafsu yang tidak terkendali. Lebih hoka nyanyiannya alamat palsu daripada alamat menuju surga. Ya kan? Alamat menuju surga, alamatnya mana surganya? Ya kan? Gak tahu alamatnya surga, arahnya ke surga gak tahu, tapi alamat palsu diikuti terus. Palsu, benar-benar palsu diikuti terus alamatnya. Yang alamat jenah ke surga sudah ada petunjuknya, arahnya sudah ada panduannya, sudah ada handbooknya, masih aja di sampingan. Jadi nyanyian lebih mudah terngiang yang diterima daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Itu nafsu juga. S yang kedua apa? Sport, olahraga. Nafsu juga kesenangan kan? Coba sekarang antum bisa bangun jam 2 malam gara-gara pengen melihat apa Inter Milan sama Inter Sparta namanya. Ya, jam 2 bisa bangun, alarm digital. Jam 2 kurang 10 menit harus bangun. Bangun ke kamar kecil, buat kopi, kacangnya siapin. Mantap. Olahraga kan? Tapi kalau untuk sholat tahajud, udah aku nggak niat, alhamdulillah ada niatnya, udah dibuat alarm. Bunyi alarmnya, tuh, pada nih, tidur lagi deh. Ya kan? Tapi kalau sepak bola, ya tidur-tidurin, bahkan aku nggak mau tidur. tapi malah nggak bisa bangun, kan? Itu yang kedua, S yang ketiga, nah itu tadi, socks, kan? Masuk. Kita suka sekali buka yang lainnya biru-biru semua, bahaya, atau bacaannya yang bahaya juga, contoh yang sangat sekarang ada adalah orang apa itu? Yang berbahaya, yang tidak patut kita baca, banyak takutnya. Iya, apa deh? Oh iya, hati-hati ya. Itu koran-koran yang sangat menyesatkan bagi orang yang ingin menuju jalan yang sangat lurus ini. Itu S yang F. S yang pertama adalah film. Iya betul, saya lupa dengan film. Salah tadi. Kita lebih betah di depan televisi nonton film yang durasinya 3 jam. Karena keiklannya, kalau ada keiklannya mungkin cuma 2 jam. Ya kan? 3 jam dari mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Matanya melotot nonton televisi dan sampai terlewatkan. Tapi itu masih 1 jam lah. Terus penerahkan dulu. Lantuk ya. Ya kan? Film. Yang kedua, passion. Apa passion? Busana. Model ya. Ya. Kita tertipu dengan busana atau model-model yang ada sekarang di media massa ataupun di elektronik ya. Kita sekarang ikut-ikutan. Baru dari bahkan hadisnya tentang suhu tadi, kita akan seperti bui. Juga tadi, ya, kita itulah kita seperti buih, ya kan? Mau ngalornya ngalor ya ngalor itu yang itu nabrak waktu oke sejelas, ya kan? Aset lainnya ikut di lewati itu matusan sekarang ini, ikutnya model sekarang itu apa sih? Model rambut namanya, oh alur-alur itu, atau Justin Bieber atau apa lagi? Apa? Yang S yang terakhir adalah fun. Apa fun ya? Hampir mirip lah. Cuma membuang-buang waktu, kesenangan sia-sia. Pokoknya bebas. Pengen senang-senang, umurnya dia sedih susah. Aneh bin ajaib ada pernyataan yang muncul, urat pisang pas sedih susah. Ayo senang-senang. Harusnya urut pisan, ayo boleh amal sih. Oke. Tapi ada urut pisan, ayo deh itu tenang. Pumpung pumpung si urut, masuk orang tenang rasa nih bir, orang rasa nih apa namanya apa tuh koplo, masuk orang tenang rasa nih macam-macam nih, ya kan? Tuh bebas. Itu fitnah syahwat. Kemudian yang berikutnya adalah fitnah yang timbul zaman sekarang ini, diantaranya juga adalah berupa pencampur adukan pemahaman, pencampur adukan pemikiran, pencampur adukan ajaran Islam dengan yang berasal bukan dari Islam. Zaman sekarang ada, banyak muncul. Agamanya apa mas Islam? Agamanya A, B, C, D, E, 5 ya. Salat, salat, puasa, zakat, haji, itu toh. Tapi yang lainnya, ya pada umumnya masyarakat gimana lah, yaitu Islam. Ya kan? Dia nggak tahu dari mana itu sebenarnya. Adatnya mungkin bukan yang kayaknya Islam sih. Padahal Islam yang kita anut bersih dari segala pemahaman, bersih dari segala pemikiran, bersih dari ajaran yang menyimpang, pemikiran yang sesat, pemahaman yang tidak berasal dari Islam. Dampaknya adalah Yang paling minimal contohnya adalah kita akhirnya punya sebuah pilihan dalam pribadi. Pokoknya Islam menurutnya Mas Utama gini, Islam menurutnya Mas dan lagi gini. Akhirnya saya menentukan pilihan. Kalau itu saya tak buat Islam model saya sendiri aja. Oke lah. Jadi banyak lagi. Jadi umat Islam tidak percaya lagi dengan keislaman, dengan agama Islamnya tersebut. Sudah tidak ngeh lagi dengan Islamnya. Jadi kami bingung, saudara umat tahu, bingung. Puyung sesekeliling, mending mencari alamat palsu aja. Ya, ketemu, tidak ketemu, selama palsu tidak ketemu. Ya. Jadi, akhirnya membuat orang bingung dengan agamanya sendiri. Ya. Bukan agama yang bikin bingung kita, tapi kita yang bingung agama kita. Jadi jangan sampai dulu ya. Jadi agama itu harus bingung mas. Enggak. Yang bingung itu kita, karena kita belum tahu hakikat ajaran Islam. Islam itu agama yang mudah, ya, sesuai dengan fitrah. Murah juga, tentu murah ya, murah. Contoh, umpamanya kita melihat suatu acara yang diadakan oleh masyarakat pada umumnya 7 harian, 40 harian, itu kan murah atau mahal mas? Murah atau mahal? Kalau mengadakan acara itu mahal atau murah? Mahal bagi orang yang tidak punya duit. Orang yang kaya MMM itu ya kursangnya kecil. Maksudnya artinya gini, Islam itu sesuatu yang mudah, ngapain dipersusah? Sesuatu yang murah, ngapain kok dipermahal? Ya kan? Artinya apa? Ada yang sampai berani utang kepada acara seperti itu. Ya kan? Jadi kebingungan yang terjadi bukan karena Islamnya yang bikin bingung, tapi kita yang masih bingung cara memahami yang benar. Ya kan? Asalnya Islam itu warna-warni, merah, putih, hijau, kuning. Ini bukan marka loh ya. Nanti merah, hijau. Engkau gambaran di otaknya nanti, wah merah jadi, ay, biru jadi, ay, singapun mesti putih. Nah, putih ya bohong, enggak ada. Ya kan? Artinya gini, kita enggak tahu Islam sesungguhnya yang arti itu yang warna biru aslinya atau warna yang kuning. Nah, itu yang perlu. Nah, yang kita mungkin di antara kita masih bingung. Si A bilang biru, si B kuning, si C merah, si D hijau. Jadi yang ahli Islam yang bersih yang mana sih? Nah, itu yang proses. Sebuah proses tadi. Kalau kita cuma sekedar cari internet, cuma sekedar wacana pagi kan, makanya perlu bimbingan seorang yang mumpuni. Kebingungan kita, akhirnya kita buka internet, cuma sekedar buka internet, cari di Mbah Google atau Bok Le Yahoo, namanya kan. Dicari tentang Islam yang benar ya, di search ya, Islam yang benar gimana sih, muncul banyak pilihan. Aku bingung, tambah pilihan lagi banyak ya kan, makanya perlu bimbingan seorang yang mumpuni. Fitnah seperti ini biasa kita sebut dengan fitnah syubhat, fitnah keraguan-raguan dalam beragama Islam, dalam memahami Islam. Kita bingung dengan agama kita. Bukan agama yang bikin kita bingung, tapi kita sendiri yang bingung sendiri. Yang sudah benar kok. Ya. Maka perlu suatu proses, yaitu dengan talabul ilmi, mencari ilmu dengan pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau kita memahami Islam dengan metodologi pemahaman yang ala kadarnya, memahami Islam cuma sesuai selera saya atau sesuai selera pimpinan, ya macam-macam. Tapi kalau kita ingin tahu Islamnya sesungguhnya, maka kita kaji Islamnya Rasulullah itu bagaimana sih, Islamnya amaliyahnya para sahabat itu bagaimana sih, dalam mengaplikasikan keislamannya sehari-hari. Insya Allah kita akan tahu jalan yang tepat untuk kita lalui. Selagi kalau kita cuma sekedar mencari gembah Google, itu membahayakan kalau kita sebagai seorang yang mumpuni. Malah jadinya ujung-ujungnya adalah Yahudi, ujung-ujungnya gue belanggu lagi yang warnet, ujungnya tau, gitu. Gue dengtek, tambah uyal, Islam Indonesia ini, ya kan? Sampai 5 jam gula indah kukir agak temu-temu Islam yang benar gimana sih, si A bilang benar, si B bilang benar, itu yang mana dong? Makanya perlu dibimbingan seorang yang mumpuni. Good. Tentang keistiqomahan kita kembali. Jadi beberapa hal yang telah kita lakukan tadi memerlukan suatu kontinuitas kita dalam belajar ini, mencari ilmu. Perlu keistiqomahan. Tidak hanya sekedar 4 hari saja ini cukup, enggak. Ya. Tidak hanya sekedar membaca buku yang diberikan tadi yang dapat, yang enggak dapat ya silakan saya sendiri. Enggak cukup itu. Masih banyak hal yang perlu kita ketahui. Dan dalam mempelajari Islam harus step by step. Jangan mintanya instan. Kalau ini instan ada. Kalau agama mempelajari Islam pengennya instan, ya bahaya, pasal lagi. Maka perlu keistiqomahan kita dengan menuntut ilmu. Yang jadi pertanyaan, makna istiqomah itu apa sih? Istiqomah ya, Pak? Istiqomah ini nama teman saya. Nah, itu beda, itu lain lagi. Istiqomah ini sering menggokui ya. Banyak definisi yang diberikan oleh para ulama tentang masalah keistiqomahan atau istiqomah. Di antaranya atau zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang istiqomah, beliau menjawab, engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Istiqomah murid Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab adalah selalu di atas perintah dan menjauhi larangan, dan engkau tidak menyimpang seperti menyimpangnya serigala. Itu Umar bin Khattab dalam rangka mendefinisikan istiqomah. Selalu di atas perintah dan menjauhi larangan, dan tidak menyimpang seperti menyimpangnya serigala. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah ditanya juga tentang istiqomah, beliau mengatakan, yaitu istiqomah selalu di atas agama Islam dengan ucapannya dan selalu mengikhlaskannya untuk Allah semata. Masih ada lagi definisi-definisi tentang makna istiqomah ini, kesimpulannya adalah saling melengkapi. Kesimpulannya adalah sesuatu yang saling melengkapi antara pernyataan para ulama tersebut atau para sahabat tersebut. Yaitu menempuh jalan yang lurus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Menempuh jalan yang lurus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman para salafus saleh atau pendahulu yang saleh, tanpa berbelok ke kanan dan ke kiri. Saya ulangi, menempuh jalan yang lurus yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, tanpa berbelok ke kanan dan ke kiri. Tidak menambah dan tidak mengurangi, dan tidak ifrat atau berlebihan, dan tidak boleh takfir meremehkan. itu definisi istiqomah. Menempuh jalan yang lurus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh tanpa berbelok ke kanan dan kiri, tidak menambah dan tidak mengurangi, tidak ifrat atau berlebih-lebihan, dan tidak berlebih atau meremehkan. Itu istiqomahan. Jadi jalannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukunya atau pegangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahamannya, untuk memahami keduanya dengan pemahaman para salafus saleh, pendahulu kita yang saleh. Jadi kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Ya, tidak menambah dan tidak mengurangi. Tidak ifrat atau berlebihan dan tidak meremehkan. Untuk ini yang terakhir ini, maka istiqomah itu sangat penting. Tapi jangan sampai semangat yang sekarang ini mungkin sekarang timbul membuat kita berlebih-lebihan, melampaui batas. Melampaui batas baik kemampuan atau melampaui batas yang dibatasi oleh syariat. Ya. Contohnya apa? Wah, penting saya semangat ini. Saya tak sholat lahir dari mulai bangun tidur. Tidurnya sudah sejam. Jam 9, jam 10 bangun kan? Sampai subuh. Tak tidur. Sampai jam 4 lah. Sebelum adzan subuh, karena mau istirahat sebentar, subuhnya mata lama, 14. Ya. Semangatnya besar. Atau zaman saya dulu seperti itu ada juga yang sampai ingin, kalau gitu saya gak usah menikah lah, saya tak jomblo aja. Ngapain jomblo? Biar bisa nonton ilmu lebih banyak lagi dong. Iya. Jadi supaya saya dapat menempuh keistiqomahan, menempuh jalan yang benar, maka saya tidak akan menikah. Ngeri dah. Ngeri gak maksudnya mah? Ngeri. Oh, sorry, ya, iya, ngeri ya, Ustaz. Iya. Ini ifrat, berlebihan. Kalau seperti itu nanti, kalau sudah masa putur, masa lemah, bablas, bahaya. Maka, kata Rasulullah, melakukan satu amalan, continue, meskipun cuma sedikit. Oke lah, mau puasa dan kemis, bagus. Dan kemis, dan kemis. Continue tadi. Jangan cuma orang berbareng ngasih dong, puasa kemis. Ini kita sulit ya. Oh, seharusnya ngapain lagi pagi harusnya. Atau mungkin Senin sampai Rabu kan tetap ikut di sini pengajian. Mungkin kemis, dan Senin baru ngaji kan belum puasa. Semangat kemis, besok saya tak puasa amalannya. Terus berikutnya, masuk angamannya. Kemis berikutnya, saya angeli, yowis. Itu kan tidak continue. Kalau semua masih menyukai sedikit, tapi continue. Daripada banyak, dari itu bakar siap. Semalam baca 3 juz, tapi 5 bulan tidak baca Quran. Kan? Malah bilang gini, dosa jamaah, di jamaah itu, sama taktum ya. Ya kan? Kan 5 bulan bawahnya asumsinya, satu bulan paling lemah maksud setengah jus kan uangnya. Jadi 1, 2, 2 setengah jus bagi kan 3 jus lah, 5 bulan 3 jus setengah jamak aktifnya lah semuanya gitu kan. Satu hari ini, satu malam ini 5 jus selesai, 5 bulan gak macam orang itu hal yang tidak baik. Atau sebenarnya meremehkan suatu amalan yang kelihatannya kecil tapi sangat besar di sisi Allah. Contohnya ada buang duri di tengah jalan atau penghalang di tengah jalan, ya itu kan hanya sepenuh kan, atau batu di tengah jalan, alah keluar tuh, sekian lah lewat aku lewat pas lantai. Setelah itu jalan burine, mudah. Wah tipu, wah ngerti mau tak pindah lo kan, ngerti ya. Tapi kacau Allah mengatakan apa aja kan, kalau udah terjadi mau ngapain lagi. Ya kita aja yang merenekan kekuatu yang menyebani uang. Nah, mengucap selamat seperti itu belakangnya, mudah. Nah iya kan, wah ini gara-gara aku lah kan. Jangan mengatakan yang amalkan yang sebelum kesini. Ya. Kita pikirkan tadi batu ya, atau pikir di tengah jalan. Kalau manusia gimana? Manusia gimana? Tadi kan pikir, ya gue orang lewat lah, bahaya kan? Kita singkirkan, kalau manusia gimana? Kalau kita punya kekuatan silakan. Maksudnya manusia itu dari tanda kutip adalah orang yang sedang diemu itu mas. Nggak gue jalan gak? Nggak gue jalan kan? Antum yang manusia ada pelajar mungkin jangan sampai tertipu dengan ada namanya semangat keislaman dengan menunjukkan solidaritas kita dengan penuh jalan. Nah, ini bahaya ya. Karena kita ingin menegakkan syarat Islam, tapi syarat Islam yang lain diinjek-injek. Ya, apa? Mengganggu orang lewat. Kan syarat Islam betul kan? Kita nggak boleh mengganggu orang lewat. Wah, kalau orang tanya aja alamat kita kasih tahu. Harusnya adatnya seorang yang adat duduk di pinggir jalan. Apa yang hadisnya itu? Hadis tentang adat duduk di pinggir jalan. Nongkrong ya istilahnya dari sekarang. Kalau ditanya alamat, kasih tahu yang benar. Jangan disesatkan. Tanya pas wujud istiqomah. Fatahillah mana? Wah ini kolongan hutan. Nah kamu ketemu nih. Menyesatkan ini. Itu aja orang tanya. Harus kita layani dengan baik. Jadi ada orang apa gerombolan, gembira, tegakkan syariat Islam, ngejalan jalan, enak yang mau air ke rumah sakit, waduh bingung. Kamu air ke ini, enak demo. Tuntutannya tegakkan syariat Islam, tapi ada orang yang melahirkan, tutup, air ke situ ini. Kan? Bahaya kan? Ini secara akal saja, kita enggak secara mungkin kalau kita kasihkan syariat ini lebih mendalam, mungkin lebih banyak lagi. Tapi secara akal nalar kita kan, sangat mengganggu kan? Tidak manusiawi. Kita ganggu orang di jalan, bakar ban lagi, dirosokin lumayan. Oke, kemudian selanjutnya keistiqomahan yang sempurna itu bagaimana? Keistiqomahan yang sempurna itu bagaimana sih? Di sini akan saya tidak mengkopikan atau print outkan makalahnya, soalnya makalahnya masih amburadul, ini belum saya susun. Jadi adalah A, B, C, belum sempat nyusun. So, keistiqomahan yang sempurna dalam kitab Bughyah Ibnu Qasidin disebutkan ada 6 hal, 6 unsur. Yang pertama, amal. Iya, namanya istiqomah. Kalau tidak beramal, tidak mengaplikasikan dalam kehidupan, bagaimana bisa istiqomah? Maksudnya istiqomah suatu jamaah lah. Namun saat ini tidak ada amal. Amalnya tidak ada. Gimana mau dikatakan istiqomah? Soalnya tidak pernah. Iya kan? Kita sudah berazam, apa namanya, punya niat yang sangat tinggi dalam hati kita mulai sekarang, yang belum ya, saya mau berusaha maksimal mungkin sholat jamaah di masjid. Niat tak, amalnya nggak ada, wujudnya nggak ada, itu bukan istiqomah. Cuma niatnya aja sudah mulai agak benar ya kan, sudah benar. Tapi tunjukkan amal kita. Kita ngaku apa? Kasarnya gini kan? Kita ngaku cinta sama Allah, tunjukkan dengan, buktikan dengan amalan kita. Ya. Orang ngaku cinta, tapi malas. Ngaku senang, disuruh sholat Allah. Ya. Atau mungkin bahasa sekarang, ngaku suka sama seseorang, namanya. Tapi di tas Coba kamu nyapu jalan, gak mau. Katanya suka, kenapa enggak? Mamanya ya. Tapi kaitannya dengan cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu memang benar-benar cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, itu Rasulullah. Maka kita mencontoh amali Rasulullah dalam hal ibadah, dalam hal beribadah ya. Kalau dalam keseharian, muamalah keseharian, mungkin kita nggak bisa 100%. Bahkan apa masa ibadah pun nggak 100%. Tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk mengamalkan sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang kedua, tidak dikatakan itu kemah yang sempurna kalau tanpa kesungguhan. Hampir mirip dengan yang 6 hal tadi. Ya. Tidaklah dikatakan istiqomah secara sempurna kalau tanpa kesungguhan. Ya. Sholatnya dengan niat sholat sama ayo, sungguh-sungguh lah. Jangan cuma sekedar niat toh. Niat memang sekedar pahala. Tapi kalau diungkapkan, dinyatakan, diamalkan, diimplementasikan, sangatlah lebih besar pahalanya. Yang ketiga adalah berasal dari definisi tadi ya, yaitu sikap pertengahan dalam mengamalkan. Tidak ikat dan kafir, tidak berlebihan dan tidak meramaikan. Wudu namanya. Sudah dapat dalil tentang keutamaan wudu setiap kita kena nafsu sederhajat, ya kan? Ya, setiap saya batal wudu ini, wudu meneh. Kan ada keutamaan juga. Tapi dia akhirnya sikapnya berlebihan. Berlebihannya gimana? Masuk wudu sikil cuma sampai, kalau kaki ke mana wudu? Mata kaki, masuk kerudung mata kaki, kan dengkul lah. Kan? Soalnya kan dengkul juga, maksudnya masuk kerudung tekan mata kaki, nggak masuk akal itu loh. Katanya seperti itu. Atau sikap meremehkan lagi wudunya, malah di bawah mata tapi mengurangi dengan mengurangi. Jadi pertengahan. Tidak ikat, tidak melebih-lebihkan, dan tidak juga meremehkan atau mengurangi juga. Nek wudhu dalile cuma sampai mata kaki atau ada sedikit, ya kan? Maka jangan susah payah sampai cincin sarung di atas dengkul. Wah, kan? Cincin sarung di atas dengkul, itu aurat. Dengan bedinya, tempat wudhu umum, wah, kakinya, kakinya. Karena panjangnya atau sarungnya, wah, sampai di atas apa namanya, tinggal. Kenapa mas? Aku itu dia sempurna kan? Yang keempat, dikatakan itu koma sempurna selain amal kesungguhan sederhana atau ketengahan adalah berdasarkan ilmu. Jangan sampai keistiqomahan kita sesat atau menemui orang yang tidak berdasarkan ilmu. Ada orang yang mungkin apa namanya, keadaannya adalah posisinya bimbang hatinya atau butuh pencerahan hati, butuh ketenangan hati. Akhirnya dia terpesat suatu amalan yang diajarkan oleh seseorang yang mungkin juga masih gak tahu juga atau malah tahu tapi tidak bertanggung jawab. Kalau kita ambil tenang, ya rujukannya seperti itu. Kalau pengen tenang mas, hati kamu susah, gundah gulana, sedih, ya kan? Ini baca ini selawat Maria, Badriah, selawat lagi. Ini kan sudah 7 kali. Wah, besok apa namanya, ada emas jatuh dari atas langit. Bukan emas, material jatuh, kan? Umpamanya seperti itu. Itu kan tidak berdasarkan ilmu. Jadi jangan sampai tersesat keistiqomahan kita. Kan banyak orang ingin menjalani suatu keistiqomahan tapi menemui jalan yang kurang benar. Yang kelima adalah, ini penting juga, ikhlasun niat. Di mana-mana ikhlas pasti ada biasanya. Kenapa kita tak ingin istiqomah? Saya ingin istiqomah karena mau menikah. Habis menikah, masa lama. Ya? Yang ini saya ini ada kami. Istiqomah ini ada mau nikah itu. Semoga ingin wajib berikut. Soalnya para testing akhlati yang berikut lagi. Aduh. Begitu udah. Atau sebaliknya, yang akhlat, ikhwallah karena akhlat yang berkut lagi. Wah, masih itu, ya kan? Nah, itu apa kena? Istiqomah itu ternyata ada tendensi di balik itu, ada udang di balik kasur. Jika ikhlas, istiqomah yang tidak ikhlas, ini sangat tidak sempurna, malah merusak. Ya kan? Merusak amalan kita. Makanya, benahi niat. Mungkin awalnya niat kita kurang lurus. Adalah kalau kita pengen sempurna niat, mungkin tak bisa. Tapi proses, insya Allah bisa. Jadi ada pertanyaan, mungkin gini. Proses dari awal enggak ikhlas gimana? Ya udah sekarang belajar untuk ikhlas. Nah, bukan belajar fikih, tapi belajar untuk ikhlas. Mungkin antum sekarang udah paham fikih banyak, mungkin akidah paham, mungkin tiga dasar utama untuk dibaca khatam habis. Sampai lali, ya kan? Kemudian sampai lupa, kemudian kitab Tarah Tuhaliyah walaah, tidak. Kemudian kitab Tauhid namanya kitab Al-Qadid namanya, ya kan? Khatam udah mumpuni, tapi satu yang belum kita belajar, apa? Belajar ikhlas, ya kan? Itu penting juga. Jadi bukan berarti kita pentingnya cuma baca buku, enggak. Jadi tidak penting, tapi lebih penting lagi adalah diri dengan rasa keikhlasan. Susah loh rasa ikhlas. Butuh proses. Apalagi belum menikah. Tapi tidak semuanya, ya. Tidak semuanya. Nanti langsung, wah ini tebang, kok tebang pilih, apa namanya? Biar uyah ini. Enggak. Tapi tidak semuanya. Illa man rahimah rabbahu. Yang keenam yaitu yang terakhir sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal kesungguhan, sikap pertengahan berdasarkan ilmu, keikhlasan dan juga dengan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lima hal terpenuhi. Kalau enggak, kalau empat berdasarkan ilmu harusnya sesuai dengan sunnah, ya kan? Mungkin empat hal terpenuhi, amal, kesungguhan, sederhana, ikhlas. Tapi tidak berdasarkan ilmu dan tidak dengan sesuai sunnah lagi. Ya kan? Ya udah, selawatan saja boleh. Apa mulutnya? Baca nih selawatnya 1000 kali, malam Jumat Kliwon. Di masjid sendirian. Kalau tikus bocak-bocak mati. Tikusnya mau ikut pikiran, mati. Sampai jumpa dan nanti. Dua orang hormat. Kiat istiqomah sekarang. Terakhir. Kita ringkas saja. Ya, masih ada sih. Kiat kita untuk beristiqomah. Kiat praktis kita beristiqomah. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari Al-Quran dan السنه. Ini implementasi atau salah satu bukti kita dalam istiqomah berdasarkan ilmu, yaitu belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabatnya dan para tabi'in tabi'in. Karena kalau kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah tak titik tanpa standarisasi pemahaman, standarisasi pendidikan kan ada, standarisasi apa lagi, sertifikasi guru juga ada, kan? Standarisasi juga kan, untuk sertifikasi alhamdulillah tetap berjalan, ya kan? Yang enggak ya lain waktu kalau ada kesempatan ya. Jadi kembali atau belajar kepada Al-Quran dan Sunnah dengan standar pemahamannya siapa? Kalau pemahamannya si asuh itu banyak. Kalau kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahamannya orang per orang, banyak buku yang beredar dengan pemahamannya masing-masing yang ngarang. Ya, yaitu dengan pemahaman para salafus soleh, para salafun asleh, yaitu dari para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau ada orang mempelajari Al-Quran dan Sunnah kok pemahamannya sendiri, ya kan? Ini sangat berbahaya. Ada radio, radio ada selukan. Itu memahami Quran, maksudnya ingin dimodernkan dalam penafsirannya. Jadi saya sempat tanpa sengaja dapat channel gitu, FM, tapi lupa saya. Sangat yang pembicara itu dokter, dokter itu Indonesia lagi, bukan dokter Madinah, dokter Indonesia lagi. Sangat pintar ngomong, pintar ngomong kok, ya. Tapi tanpa diiringi dengan bekal ilmu yang mumpuni, dia memahami menafsirkan Quran seenaknya sendiri. Saya dulu sampai, ngeri juga ini. Kayaknya ritual, orang-orang yang ritual malah dia bilang, moderatornya. Yang hadir itu kalangan akademisi, guru, dosen, orang mungkin dari datang itu. Mudah-mudahan bilang, nggak tahu apa sih suruh bangga, kan lihat radio, mungkin cuma kirim kata uang gitu kan. Wah ini pembicaranya ke depan, audiennya adalah prof ada, dosen A, B, C, ya kan. Nggak tahu, tapi dia beri itu, dari kalangan akademisi. Jadi sangat menyesatkan. Kalau kita memahami Quran dan Sunnah tanpa pemahaman yang benar, akan jadi rame nanti, warna-warni. Islam jadi warna-warni. Atau itu yang bilang lagi, kan warna-warni indah mas, ya, indah memang indah, warna-warni indah. Ada hijau, merah, kuning, indah, iya, akal-akalan indah. Tapi kalau masalah agama, din, ini bukan masalah keindahan. Yang ke bawah dua, yaitu selalu membaca dan merenungi kisah para nabi dan para ulama. Kita lihat bagaimana Rasulullah atau zaman nabi, zaman dulu, zaman nabinya Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad SAW dalam beragama Islam, dalam menegakkan kalimat tauhid, ya, sangat-sangat banyak kita bisa ambil hikmahnya dari kalangan ulama dalam menuntut ilmu, bagaimana mereka dan mengamalkannya, bagaimana mereka itu bisa kita lihat dengan membaca biografinya para sahabat, biografinya para nabi dan rasul. jangan hanya cuma sekedar baca biografinya artis itulah. Oh, artis terserah saya lagi. Namanya siapa? Siapa namanya? Siapa tadi yang alamat palsu itu, Pak? Oh, bener ya. Biografinya dilihat, wah, lihat Pak Isya, ini biografinya. Kok bisa sukses seperti itu? Gimana sih? Gampang. Antum buat aja sesuatu yang remeh atau yang bagus, disimpan lihat video, unggah aja ke YouTube, udah jadi terkenal deh. Maka ada kata Arab dengan gini, kalau ingin terkenal, penting itu air zam-zam. Terkenal nggak? Terkenal, lihatnya. Artinya gini, kalau ingin tersohor, buatlah sesuatu yang remeh, aneh. Pakai bola panjang yang kanan warnanya hijau, yang kiri warnanya kuning. Terkenal lagi, rambutnya mosul gimana? Ada setengah laki, setengah perempuan, siapa itu? Siapa? Namanya siapa? Hansen. Hansen. Oh iya, siapa lagi itu? Ya? Terkenal. Artinya apa? Kalau kita kirim sesuatu yang diamati oleh orang banyak, dikenal oleh orang banyak, buatnya sesuatu yang lainnya. Contohnya kepada orang Arab, kalau ingin terkenal, penting itu air zam-zam. Air zam-zam dikencengi, pasti terkenal. Masuk di bagian, apa namanya, Yahudi.ed nanti dalam berita itu teratas. Warga Indonesia yang umrah mampir ke air zam-zam, penting air zam-zam, terkenal nanti. Tetapi alat tawar pada murid bumi. Apa motivasi anda kok mencintai air zam-zam? Wartawan kan artisnya, yang mana saya terkenal dulu kalian gitu, terkenal itu siapa yang sama kalau polisi, ya oke lah kalau polisinya Pak Udi Jana, oke yang mana kan masuk wartawan, liput nanti dapat dana dari orang-orang kafir bisa aja wah, bagus om berani mencintai air zam-zam, ya tak kasih beasiswa. Jadi kita pelajari biografinya para sahabat, para ulama zaman sekarang, ya, bagaimana keistiqomah mereka dalam menegakkan syariat Islam, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan kesadaran mereka dalam berislam tersebut. Kita pelajari biografi mereka. Kita akan tersentuh. Ya. Kayak kita baca novel mungkin ya. Tapi ini novel yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah kiat istiqamah selalu berdoa dan berzikir kepada Allah. Usaha lahiriah ada, tapi usaha batiniah harus ada, lebih penting lagi. Usaha ngaji just kita kasih nilai plus, tapi berdoa dan berzikir mohon kepada Allah, mohon memberikan keistiqamahan hati, itu juga penting. Memohon keikhlasan itu juga penting. Seperti zikir atau doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala tauhidik. Atau ya musarrifal shurur, bagaimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita masuk ya. Yang selanjutnya merasa yakin dengan jalan yang kita tempuh. Nah itu kita sudah menjatuhkan pilihan. Saya sudah menjatuhkan pilihan untuk ngaji dengan pemahamannya para sahabat dan para tabiin, tabi'in. Kita harus yakin dengan jalan yang kita tempuh. Kalau kita nggak yakin, ya jadi tenang pengurasi ya kan. Ragu-ragu. Jadi ngaji ini, jadi kok ciri-ciri itu kok pada apa? Imam Samudra dan kawan-kawan ya, yang ikut. Jangan-jangan, ya, jangan bocor lagi. Jangan. Kita harus membedakan antara Islam dengan Muslim, berarti orang Islam. Islam adalah agama yang rahmatan alamin. Kalaupun seorang Muslim ada yang bertindak nyeleneh, bertindak yang menyimpang, itu tanggung jawab pribadinya, bukan Islam. Ya kan? Maka kita harus bedakan antara Islam sebagai agama dengan Muslim sebagai pengikut Islam. Seorang pribadi dia sebagai seorang Muslim. Kita harus bisa membedakan Islam agama rahmatul alamin, seorang Muslim yang terjebak dalam perbuatan yang tidak semestinya, itu tanggung jawab dia nanti di akhirat. Islam berlepas diri dari apa yang dia lakukan. Jadi jangan dicampur adukan. Oh berarti Islam seperti ini, enggak. Jadi kita harus yakin dengan jalan yang kita tempuh sekarang ini. Jangan ada keraguan-keraguan di dalamnya. Yang selanjutnya adalah kiat istiqomah adalah bergaul dengan ulama dan orang-orang yang soleh. Antum dengan istiqomah, tapi tulang ini warna terus. Isni pengkeringan. Mewayur ke pasar, konsennya, kusik. Uang senjatamu turun mati ke harap sholat. Nah, kan? Bagaimana ini? Iya, aku rasa nolong. Aduh. Jadi, kita cari teman yang bisa memberikan semangat kita untuk istiqomah. Ya. Jangan mencari teman yang bikin kita lemas, bikin apa, kita tidak semangat dalam berislam. Karena teman itu sangatlah mempengaruhi dalam kehidupan seseorang. Ya. Pemuda, pemudi, sama bapak-bapak, ibu-ibu, sami mawar. Jadi jangan tuh semuanya. Teman bergaulnya seorang yang ahli hisab, maksudnya kan? Ahli hisab itu sering merokok-rokok. Ahli hisab. Ahli hisab. Ya. Teman kita samping kanan kirinya ahli hisab semuanya. Ya. Kita kalau tidak, meskipun tidak merokok, kena kita daunnya. Kena kita panasnya. Kena kita awal panasnya. Kena kita asapnya. Kena kita penyakitnya. Ya kan? Tapi kalau kita berteman dengan yang, wah, baik hasil minyak wangi dah. Kalau enggak, kita dapat wanginya. Meskipun kita enggak diberi atau enggak beli, kalau enggak kita dapat wanginya, ya kan? Nyaman itu loh. Tapi kalau di samping kita ahli hisap, ya udah. Karena kalau, apa, yang dihisap habis, kita punya mudah. Kata, beli lagi loh, kan? Jadi berkait dengan orang yang tepat. Itu di antaranya, masih ada banyak sebenarnya yang perlu kita pahami. Ya, ini ada ungkapan dari muridnya Ibnu Qayyim, yaitu sebenarnya maksudnya Ibnu Qayyim ketika menerangkan keadaan gurunya itu sekelipat dunia. Dia mengatakan, apabila kami dihanti perasaan takut yang mencekam, memiliki perasaan yang buruk, dan dunia ini terlalu sempit, atau saya sekarang mungkin gundah gulana, sedih, maka kami menghalang, kami mendatangi beliau, itu Utania. Ketika kami menjumpai beliau, Utania tersebut, dan mendengarkan nasihatnya, hilanglah rasa di hati kami yang buruk tersebut. Islamnya curhat itu loh, ya kan? Payahnya kalau kita curhatnya sama yang keliru, wah bahaya ini. Curhat masalah keluarga atau masalah mungkin akhirnya kundah kulana curhatnya sama orang yang malah menyebarkan apa yang diungkapkan, wah bahaya ini. Atau juga mencari solusi malah nambah masalah. Tentu ya salah, kita lapalah, no. Ya. Ini jamnya cocok ya ini. Yang terakhir sebagai penutup, kawan sekalian, pembahasan kita dari mulai Senin sampai Kamis ya, pembahasan antum ya, Senin sampai Kamis materi yang sudah disampaikan oleh para pembicaranya, satu-satunya. Marilah jangan sampai hanya sekedar lewat telinga kanan keluar lewat telinga kiri. Atau kalau tentang ada makalahnya atau mungkin dapat bukunya, alhamdulillah, jangan sampai cuma sekedar menjadi tumpukan-tumpukan di perpustakaan kita, mungkin kalau punya perpustakaan pribadi kita di rumah, cuma dipasang tetap hadiah dari daurah MPI2 di Istiqomah tanggal ini tidak dibaca. Jangan sampai seperti kita katakan tadi, kalau kita cinta Islam, kita cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah Rasulullah, ya, kita amalkan apa yang sudah kita ketahui berdasarkan ilmu, dan juga berarti kan ada penyair Arab yang pernah mengatakan, laukana hubbuka shadiqan la taqtahu, sekiranya cintamu itu benar, niscaya engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un, karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu akan mentaati orang-orang yang dicintainya. Kalau antum cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, dengarkan nasihatnya, perhatikan apa yang mereka katakan, amalkan sesuai kemampuan antum kalau memang antum masih ada keterbatasan. Ya. Kemudian juga seorang ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'nu an tuhab, yang terpenting bukanlah engkau mencintainya, yaitu Allah, namun yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa dicintainya. Karena kalau kita sudah dicintainya, itu sebetulnya sangat berharga bagi kita. Kalau kita cuma sekedar berkata tadi, cuma mencintai Allah, ya, saya cinta kepada Allah, tapi kita mengesampingkan bagaimana sih supaya Allah juga mencintai saya. Kita mengesampingkan yang kedua ini, kita yang pertama cuma saya cinta kepada Allah, saya cinta Rasul, ya artinya keluarlah akun cinta Rasul 1, cinta Rasul 2, cinta Rasul 3, ya. Kalau enggak cinta Rasul, kalau ada kutip asetnya, berarti aku enggak cinta Rasul. Kan ada kan, zaman dulu pas booming itu kan, cinta Rasul akun yang pertama, cinta Rasul yang kedua, cinta Rasul yang kedua, wujud cinta kita ada dari Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah tahu, Rasulullah benci malah sama kita. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita disinggah oleh Allah dan Rasulnya. Lakukan apa yang perlu kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya wasiatkan, apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah katakan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan menemukan cintanya Allah, cintanya Rasulullah, cintanya para ulama, dan cintanya para malaikat. Jadi dua hal ini, kita perlu mencintai Allah dan juga bagaimana kita dicintai Allah, harus ada kesamaan. Jangan salah satunya ada. Apalagi yang pertama toh, ya tadi cinta Rasul, cinta dua, cinta Rasul dua, tiga, sampai setelah itu cinta Rasul itu apa kali ya? Orang yang nyanyi kan? Ya tidak ada sekarang. Oke. Siapakah cara tabiin, tabiut tabiin? Iya, tadi kan saya pun menyebutkan para salafuna as-salaf, yaitu para sahabat. Salaf artinya Allah terdahulu, pendahulu kita. Iya, salafus salaf, pendahulu kita yang salaf. Pendahulu kita yang salaf siapa sih? Siapa? Rasulullah juga termasuk para sahabat. Ya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah yang belajar agama kepada Rasulullah langsung, kemudian para tabi'in yang dia belajar kepada para sahabatnya Rasulullah, para tabi'in yang mereka belajar kepada tabi'in tadi, itulah generasi tiga yang mulia. Jadi tabi'in seorang itu adalah orang yang belajar kepada para sahabat Rasulullah, tabi'in bawahnya, itu ya. Jadi cuma istilah saja. Jadi belajar A, B, C. A Rasulullah, B sahabat, B belajar pada A, C, D, D, C. Gitu. Tapi bukan amaran ya, nanti amaran lagi. Ini syariat seperti itu. Meskipun ada definisi lain yang menyebutkan tentang tabi'in itu siapa, ya, ada definisi lain. Tapi mudahnya seperti itu. Yang lain. Pertanyaan nomor 2 gak ada sesuap. Ini privasi ini. Ada yang lain? Cukup? Ada. Membuat jadwal time schedule ibadah yaumiyah, ibadah harian, apakah boleh, katanya boleh atau tidak. Jadi sebenarnya gini, kita harus membedakan antara masalah sesuatu yang sekedar wasilah, perantara, masalah yang sifatnya duniawi dengan masalah yang sifatnya adalah yang sudah tersisi, yang sudah paten dari agama ini, dari syariat Islam. Harus bisa membedakan mana yang tidak boleh diolah-olah dari segi apa namanya syariatnya, mana yang boleh diolah-olah dari segi fasilitasnya atau perantaranya atau sarananya. Itu yang kita bedakan. Terkadang kita masih blank, mungkin masih kosong, masih belum punya pandangan, masih belum bisa membedakan secara jelas antara sarana dengan apa yang kita jadikan amalan setiap hari tersebut, namanya salat atau ke masjid. Zaman dahulu Rasulullah, para sahabatnya ke masjid mungkin jalan kaki, yaudahlah. Tapi ada juga naik unta, itu sarana. Untanya sekedar sarana. Sekarang naik apa namanya CRV pun boleh kalau punya, atau Toyota Fortuner silakan. Fortuner juga sarana, silakan kalau punya. Mau pakai sepeda ontel, mobil, sarana. Itu ya. Ketika belajar, zaman dulu mungkin hafalan diutamakan. Karena belum ada buku. Sekarang ada buku. Akhirnya terlalu berbukaan dengan buku kita. Alah, ada buku nyantai. Cepet-cepet. Tidak dibaca, cuma di buku aja. Ya. Kemudian demikian juga dengan jadwal ibadah yaumiyah yang sudah kita tetapkan, boleh apa tidak? Boleh, asalkan sekali lagi jangan sampai dipublikasikan. Takutnya apa? Kalau dipublikasikan takutnya apa? Iya, pamer gitu loh. Siapa saya? Habis itu baca Quran setengah juz, setengah halaman deh. Bapaknya kan mending kata enggak, gitu kan? Kemudian matahari terbit, salah duha, ah duha, habis duha baca setengah halaman lagi, satu halaman, mungkin agak siang-siang, mungkin kalau lah duha namanya tidur, sebelum duha dulu tidur, tidur juga tidurnya. Oke, tidur habis duhur, habis tidur setelah duha, kejamah dimasuk habis duhur, mungkin saya baca kitab apa yang saya baca, mungkin kita jadwalkan seperti itu sampai malam. Saya ngaji kemana tuh, karena ada jadwalnya dan sebagainya, silahkan. Dalam rangka apa? Mengingatkan kita sendiri, silahkan. Tapi kalau sampai maksudnya adalah untuk dipublikasikan, ya, apalagi kita tukeran sama teman halakoh ya, kan ada yang mungkin tukeran yuk apa dari sekedar ibadah, oke. Nanti yang nilai antum ya, oke. Nah, yang nilai sama teman, wah antum bagus ini, ibadahnya banyak, wah nilainya 100, ya itu cuma setengah-setengah, 50% ya. Kan ada mungkin halakoh seperti itu. Sampai ditanya, ayo, mana kesedul antum? Ayo, tanya-tanya, tukeran, ayo nilai. Ini yang bermasalah. Ya. Tapi kalau sekejar cuma kita buat kesedul kita, ibadah yaumiyah kita, amalan yang kita laksanakan dalam satu hari, silakan. Habis subuh ngapain, habis matahari terbit ngapain, baca kitab apa mungkin, belajar apa, silakan. Itu tidak. Nah, itu cuma sekedar mengingatkan kita. Kalau perlu lewat HP, alarm bunyi, wayahnya sholat duha, mungkin bisa juga mengingatkan. Kalau silakan, tapi sekali lagi jangan sampai dipublikasikan. Ya, soal itu. Itu cuma sederhana saja, sarana saja untuk supaya kita mentaati peraturan yang kita buat sendiri. Cuma mungkin tidak ada sanksinya. Yang lain? Betul. Fasik. Fasik adalah namanya hampir berdua menafik ya, fasik ya. Hampir mirip fasik itu. Jadi orang yang fasik, saya akan lupa juga istilah cara mendalamnya. Saya akan lupa, mungkin bisa dicari secara titik secara lebih lengkapnya di yang lainnya ya. Yang lainnya kiat Facebookan yang aman. Maksudnya aman dari apa? Aman gak bayar atau aman gimana? tanpa apa namanya? Tanpa kuota, non kuota. Kiat Facebookan yang aman gimana sih? Sebenarnya Facebookan atau yang sebangsanya itu merupakan suatu fasilitas yang sekarang ada, kayak televisi, kayak komputer juga. Bagaimana kita mensikapinya, ya kan? Bagaimana kita mensikapi fasilitas yang ada? Segala sesuatu asalnya adalah mudah kalau kita tidak menggunakan pada merupakan hal yang wajib. Televisi mungkin ada di antara kita yang langsung mengharamkan, wah haram. Terus pokoknya televisi tiba-tiba di ruang suami untuk diskawalnya hancurkan aja sampai ada yang membakar ijazahnya. Ijazah haram, ada gambarnya sih, gambarnya apa nggak tahu, foto atau apa, foto kan haram, umpamanya umpamanya itu janganlah total ya. Tentang Facebook yang aman, saya kira antum lebih paham daripada saya. Ya, masing-masing kita bisa menilai diri kita masing-masing. Kapan saatnya saya kesibukan, kapan saatnya belajar, kapan saatnya saya ngaji. Kesibukan kan dalam dindingnya kan ditulis apa yang Anda pikirkan hari ini dia. Ya kan? Iya. Sering buka ini ya. Akhirnya apa? Karena ada pernyataan seperti itu, apa yang Anda pikirkan saat ini artinya statement, membuat status, saya sekarang lagi suntuk, statusnya suntuk, masih semua nanggepi itu bakal aja, makan nasi itu gak tau namanya, gak suntuk namanya, tanggepi lagi siapa di sisi itu tidak bermanfaat. Kalau ingin komentar di Facebook, mending nasihat, mending ada sisi Quran atau hadis kita tambahkan di Facebook, kalian buka orang banyak kan, kita akan berdakwah enak malahan. Atau mungkin publikasi hari ini ada daurah, publikasi di Facebook bisa informasi apa yang bisa dimasukkan di situ. Jadi apa yang Anda pegang saat ini bukan pribadi, enggak. Kalau bisa sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan orang lain, gitu loh. Kalau bisa seperti itu. Jadi jangan sampai setiap apa yang kita pikirkan masukkan ke Facebook. Saya baru suntuk, saya baru ngantuk, saya baru kademen, saya baru kepanasan, saya baru sumuh, dibuat semua. Kan gak manfaat, gak ada faedahnya. Membuang-buang pulsa lah. Kalau pakai mobil. Atau mungkin membuang-buang uang ketika kita di warnet. Cuma Facebookan. Iya kan? 1 jam, 2 ribu, atau 3 ribu, atau 5 ribu, gak tahu. Jadi saya kira untuk Facebookan yang aman, intinya kita harus mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Banyak maslahatnya akan nggak sih saya komentar di sini. Bisa terselip ukhuwah lebih nggak dengan sesama muslim. Ya kan? Mungkin antum yang kuliah di Undip Semarang, ada yang di UI Jakarta, ada yang di mana ITS Surabaya, ada yang di ITB Bandung. Kalau mempererat silaturahmi, silakan Facebook, silakan, nggak masalah. Sesuai kebutuhan tentunya. Sekedar tanya kabar antum di mana, tolong. Di sana ada kabar apa? Ada kitab apa yang baru? Mungkin bisa. Di Bandung kemarin teman saya pulang, anu banyak yang murah mas laptopnya, oh, malah toilet saya tidak bilang gitu. Iya, tolong nyalain. Semua nyalain. Cukup ya. Ada ini, saya lupa ada ini. Cukup, terakhir. Tidak ada. Tidak ada, Kak. Yang terakhir sebelum saya tutup. Saya tutup. Antum sebagai seorang pemuda, ya kan? Sahabat Yom Bijalubat. Pemuda saat ini adalah sesuatu tokoh yang akan datang. Jadi pribadi yang akan datang, mau jadi apa, sekaranglah kita bentuk. Antum pengen masa depan, pengen yang cerah, pengen yang sesuai dengan sunnah, pelajari mulai sekarang, belajar din yang baik, belajar pelajaran sekolah dengan baik, ya. Karena usia muda adalah usia yang produktif, usia yang kuat dan produktif. Sebagaimana firman Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaydan. Jadi posisi kita ada di apa namanya? Setelah lemah yaitu bayi, ya kan? Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah kita dalam posisi lemah yaitu masa kecil, kita dalam posisi yang produktif, kuat. Manfaatkanlah masa produktif tersebut, masa tua tersebut untuk menimba ilmu bermanfaat, ya kan? Jadi seperti sabda Rasulullah, hadisnya mengatakan bahwa dua kaki seorang hamba tidak akan melangkah dari kiamat sampai ditanya di antaranya ansabarihi, tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan, ya kan? Masih muda, kaya-kaya, tua, kaya raya, nanti waktu surga. Surga insya Allah bisa kalau dia taubat. Jangan lakukan itu ya. Masih muda, kaya-kaya, tua, kaya raya, ya alhamdulillah kaya raya, ya kan? Setelah itu taubat, mati masih surga. Bisa. Ya kan? Untung itu masa muda, kaya-kaya, sak, begitu-begitu kaya burung terbang. Jangan mau ngapain silakan. Jangan tua-tua suke ketemu dari PNS mana yang menjadi pengusaha yang sukses. Jangan masuk pola-pola. Tapi setelah itu sudah ketemu sama antum manusia orang ini yang ngasih semua dari wasa di masa PI menurut. Jangan dia mau masuk masjid, bahkan semua memberikan pesantren, akhirnya meninggal, insya Allah masuk surga juga apa-apa lah. Bisa foya-foya, tua kaya raya, mati mau surga, bener. Harus ditaubat. Kalau taubat ya, juga masuk. Iya kan? Jadi itu, jadi kita gak jangan menulis. Oh, berarti mau ngasih foya-foya, mau dosa masuk neraka, belum tentu. Kelihatan lahirnya seperti itu, tapi di akhirnya, dia taubat siapa yang tahu. Iya kan? Kita gak tahu akhirnya. Allah, misalnya. Saya akhir ya, cukup? Cukup mas, cukup. Sahir subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.